rahimahullah فيه مسائل. Berkata al-musannif yakni Syekh Muhammad bin Abdullah Ham rahimahullah pada bab bayan fadl tauhid wa ma yukaffir min adz-dzunub. Pada bab ini ada beberapa permasalahan. Al-ula yang pertama, si'at fadlillah, luasnya keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yang kedua, kathrat thawab tauhid indallah, luasnya, banyaknya pahala tauhid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thalithah, yang ketiga, takfiru ma'a dhalika lidhunub, Allah akan mengampuni orang-orang yang bertauhid dari dosa-dosanya. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat, tafsiruhu al-ayah allati fi surat al-an'am, tafsir ayat 82 dalam surat al-an'am. Kemudian al-khamisah yang kelima, tamal khamsallawati fi hadithi ubadah, lima perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW pada hadith ubadah. Sadisah yang keenam, annaka idza jama'ta baina wa baina hadith itsban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na qawli la ilaha illallah wa tabayyana laka khatal maghrurin. Apabila engkau menjama' mengumpulkan antara hadis itsban dengan hadis yang sebelumnya dan yang setelahnya, maka engkau akan mengetahui makna la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'al maghrurin, dan akan nampak bagimu kesalahan bagi mereka-mereka yang tertipu. Ya, tertipu. Di sini ada ta'liq dari Syekh bin Baz rahimahullah. Kathirun minan nas yukhti'una fi fahmi ahadith man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, kebanyakan dari manusia salah di dalam memahami makna hadis, memahami pemahaman hadis man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Wa yadhunnuna bi anna at-talaffuz biha yakfi wahdahu lin-najah minan nar wa dukhul jannah. Dia menyangka cukup melafadzkan saja, cukup mengucapkan la ilaha illallah pasti dia akan masuk surga, selamat dari api neraka. Walaysa kadzalik, bukan seperti itu, kata Syekh bin Baz rahimahullah. Fa inna man yadhunnu dzalika minal maghrurin, karena yang demikian itu datangnya dari orang-orang yang maghrur, yang tertipu dengan dirinya sendiri. Lam yafham la ilaha illallah li'annahu lam yatadabbarha. Dia tidak memahami la ilaha illallah karena dia tidak mentadaburinya. Idh anna haqiqata ma'naha, karena hakikat makna dari la ilaha illallah ada al-bara'atu min kulli ma'budin, berlepas diri dari segala sesembahan-sembahan selain Allah. Wa ta'ahud bitajridi kulli anwa'il ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala, dan memfokuskan ibadah hanya milik Allah saja, titik, tidak kepada yang lain. Wal qiyam biha ala wajhil ladzi yuhibbuhu wa yardah, dan dia menegakkan, melaksanakan syariat ini sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Faman lam yaqum bihaqqiha min al ibadah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, maka barang siapa yang tidak menegakkan haknya dari ibadah, aqama bi ba'd anwa'il ibadah thumma 'abada ma'allah ghayra fad'al awliya was-salihin, maka barang siapa yang tidak melaksanakan haknya dari ibadah, atau dia hanya sebagian saja dari ibadah, thumma 'abada ma'allah ghayrahu, kemudian dia juga menyembah kepada selain Allah, minta kepada para wali-wali, orang saleh, bernazar kepada mereka, tawaf di kuburan mereka, dan menganggap bahwasanya si mayit atau kuburan tersebut bisa memberikan manfaat, barokah dan lain sebagainya, fa innahu yakunu hadiman laha. Inilah yang akan merusak, inilah yang akan menghancurkan tauhidnya. Wala tanfa'uhu da'wah wala tughni 'anhu syai'. Pengakuan mereka tidak bermanfaat sedikit pun dan tidak akan memberikan nah manfaat sedikit pun bagi mereka. Walau kana mujarrad qawluh kafiyan ma waqa'a minal musyrikin ma waqa'a minal muharabatir rasul wa mu'adati. Kalaulah seandainya, kata Syekh bin Baz rahimahullah, cukup hanya mengucapkan saja, cukup ya, ma waqa'a minal musyrikin, maka orang-orang musyrikin tidak akan diperangi, tidak akan dimusuhi oleh Rasulullah SAW, karena mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi ya, mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tahu konsekuensi dari naam la ilaha illallah. Allah Ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah, maka tahuilah sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang mempersaksikan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah dengan hak, wa hum ya'lamun, dan mereka faham makna dari la ilaha illallah. Faman lam yufi biha wa ya'mal bi muqtadaha la yanfa'u talaffuz, maka barang siapa yang tidak menunaikan dan tidak mengamalkan kandungan la ilaha illallah, maka tidak akan bermanfaat ucapan ya la ilaha illallah. Wa qul man sarafa syai'an min anwa'il ibadah al-ghairi la fawa imma jahil bima'naha, setiap orang yang menyembah pada selain Allah, malingkan ibadah pada selain Allah dari ibadah-ibadah yang lainnya, fawa imma jahil. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, imma dia jahil, dia enggak faham makna la ilaha illallah. Au kadhibun fi di'aihi al-iman, atau yang kedua, keimanan dia dusta. Wa ulaika humul maghrurun al-akhsarun al-a'mala, maka mereka lah orang-orang yang tertipu, yang merugi amalan mereka. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mana usaha mereka tersesat dari kehidupan dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a, tetapi mereka menyangka mereka di atas al-haq, hanya prasangka mereka saja. Ini salah. Nah, itu apa yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam ta'liq komentar dari poin yang ke-6. Yang ke-7, at-tanbih li syarat alladhi fi hadithi itwa'in. Ya, tanbih syarat dalam enam hadis itsban. Asaminah yang ke-8, kaunul anbiya yahtajuna tanbih. Para anbiya saja butuh kepada tanbih terhadap keutamaan la ilaha illallah, apalagi kita. At-tasi'ah yang ke-9, at-tanbih bi rujhaniha bi jami'il makhluqat. Peringatan bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah lebih kuat kalau ditimbang dengan seluruh makhluk. Ma'ana katsiran mimman yaquluha yakhif mizanu, padahal kebanyakan dari orang yang mengucapkannya menganggap enteng ya di dalam timbangan. Al-ashirah yang ke-10, an-nas ala anna al-ardina sab'a kas-samawat. Nas ya yang menjelaskan bahwasanya langit itu ada 7 dan bumi itu ada 7. Al-hadiyat asyarah yang ke-11, anna lahunna imaran. Nah, bahwasannya bagi langit dan bumi ada penghuninya. Kemudian al-thaniyat asyarah yang ke-12, isbatus sifat khilafan lil asy'ariyah, menetapkan sifat-sifat milik Allah bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ats-tsalitsata 'asyarah, yang ke-13, annaka idza 'arafta hadits Anas, apabila engkau mengetahui hadits Anas dan hadits Itsban, fa inna Allah harram 'alan nar, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi neraka terhadap mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan wajah Allah, yaitu meninggalkan kesyirikan, bukan sekedar diucapkan saja. Ar-rabi'ata 'asyarah, yang ke-14, tamal jama' baina kauni Isa wa Muhammad Abdullah wa rasulih. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara Isa dan Muhammad, kedua-duanya adalah hamba Allah dan rasulnya. Al-khamisata 'asyarah, yang ke-15, ma'rifat ikhtisas Isa bi kauni kalimatullah, mengetahui kekhususan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam karena beliau adalah kalimatullah. As-sadisa 'asyarah, ma'rifat kauni ruhan minhu, mengetahui keberadaan Nabi Isa alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau ruhan minhu, ditiupkan ruh darinya. As-sabi'ata 'asyarah, yang ke-17, ma'rifat fadl iman bil jannah wan nar, mengetahui keutamaan iman dengan surga dan neraka. Ats-tsaminata 'asyarah, yang ke-18, ma'rifat qawli 'ala ma kana min al-'alam, 'ala 'amal, sesuai dengan amalannya. Ats-tis'ata 'asyarah, ma'rifat anna al-mizan lahu kiffatan, mengetahui bahwasanya timbangan itu ada dua daun timbangan. Al-'ishrun, yang ke-20, yang terakhir, ma'rifat dzikral wajh. Nah, mengetahui penyebutan di situ adalah wajah. Naam, wajah Allah. Yabtaghi bidzalika wajh Allah, mengharapkan wajah Allah. Naam, wallahu a'lam bissawab.